Ambon, mau tatar cinta, berjalan di taman-taman sambil baca Rita. Duduk nongkrong di pinggir jalan, mau cuci mata, lihat nona-nona manis berjalan atau langkah. Pasang muka pamuci, bagai sing ada lawang. Di muka nona manis, salta paling menawan. Kes putus urat malu, jangan le nau-nau. Mari kata semua bikin muka balagu. Ronda ke kota, ku jalan pun panjang. Biar berjalan kaki, tapi siapa mau lawan. Niat setinggi, rindu paria nona Ambon. Biar panas tertikan, hijau reta tetap maju. Tak boleh muka, lihat satu nona di sana. Berjalan sendiri, saya tahu buat pulang dari mana. Rambut lurus tinggi langsing bikin beta tergoda. Saya pakai lama, beta langsung lucu ke sana. Yeah, nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, ha itu sudah. Bisa berjalan, beta ikonona balakan. Pingin cepat kenalan, barang hati susah menahan. Bergerak secepat kilat, sedikit berdandan. Setempun nona yang jadi target sasaran. Hati gelisah, grogi satu kepala. Sento mau bikin apa, di nona pun balakan. Mau panggil nona, tapi sento nama. Akhirnya beta kore nona, punya balakan. Yeah, nona balik muka. Oh, she beta salah tiga. Tertahan kata, waktu dia nona purupa. Bagaikan bidadari di panas terik mentari. Senyuman indah, cantik merona. Lembut tatapan mata bikin beta jatuh cinta. Show ini nona paling manis, beta tergoda. Akhirnya sesi perkenalan mulai dibuka. Yeah, nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, ha itu sudah. Hati senang, nomor HP kita sudah apa. Tiap hari baku SMS, kabar gimana. Ale di mana nona, sumakan kablong. Jangan sampai nanti sakila, beta bilang aduh. So perhatian, itu memang biasa. Cari jalan biar bisa dekat dengan nona. Berbanting mulu, gompal melulu. Sampai nona hati lulu, lah beta masuk, yeah. Nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, ha itu sudah. Nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, ha itu sudah. Nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, ha itu sudah. Nona Ambon, sing ada lain, cuma nona Ambon saja. Nona Ambon, hidung tinggi tak manis bikin beta jatuh hati. Nona Ambon, biar berlagu keras, tapi nona Ambon jua. Nona Ambon, nona Ambon, ha itu sudah.